sangat lama. Tidak 1 tahun, 2 tahun. Tidak 10, 20 tahun. Bahkan lebih. Kedua suku ini saling bermusuhan. Setelah Islam datang, maka kedua suku yang bermusuhan ini menjadi kedua suku yang saling bersaudara. Dipersatukan hati mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang semula mereka baku tikai, saling membunuh, saling berperang. Hal-hal tersebut setelah Islam datang, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati mereka, maka masa lalu yang kelam itu berubah menjadi era yang penuh dengan kedamaian. Inilah salah satu dari wujud betapa ukhuwah itu adalah merupakan nikmat. Persaudaraan itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan karunia sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat ke-63. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatukan di antara hati mereka. Seandainya engkau menginfakkan seluruh apa yang dimilikinya, segenap dunia dan seisinya, semuanya, maka tidak akan terjadi penyatuan hati di antara mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati di antara mereka. Dari ayat ini kita petik pelajaran bahwasannya hati manusia adalah sesuatu yang bisa dibolak-balikkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita patut memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menyatukan hati kita di dalam atau di atas kebenaran. Dan menunjukkan pula bahwasannya al-ukhwah adalah merupakan satu nikmat yang besar. Nikmat yang sedemikian berharga untuk kita semua. Nikmatul ukhwah yang dimaksud di sini, nikmat persaudaraan yang dilandasi oleh adanya keimanan. Nikmat yang benar-benar dilandasi oleh adanya agama, adanya Islam. Karena sesungguhnya persaudaraan itu bukan karena dilandasi oleh nasab, bukan pula dilandasi oleh adanya hubungan relasi bisnis, bukan pula ukhuwah itu lantaran adanya kesamaan daerah ataupun pekerjaan. Namun sekali lagi bahwasanya nikmat yang dimaksud nikmat ukhuwah ini adalah benar-benar karena dilandasi oleh agama. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Artinya bahwasanya ikhwah, persaudaraan itu, bersaudara itu, landasannya itu adalah karena iman. Bukan karena kedaerahan, bukan karena kesukuan, kebangsaan, bukan karena nasab atau yang lainnya. Tetapi unsur yang merekatkan ukhuwah, persaudaraan itu di dalam terminologi agama kita, apa yang kita fahami adalah unsur keimanan. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. Sehingga dari sana kita bisa merasakan bahwasannya ketika ada saudara kita yang mengalami sakit, maka kemudian kita pun ikut merasakan sakit. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Nah, semua itu tentu sebagaimana disebutkan tadi, karena adanya kesatuan, adanya kesamaan di dalam unsur keimanan. Ada beberapa keutamaan dari persaudaraan yang didasarkan atas dasar keimanan. Beberapa fadail, keutamaan-keutamaan itu, di antaranya adalah bahwasannya orang yang saling bersaudara satu dengan lainnya, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan naungan. Naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu peristiwa pada hari kiamat nanti. Orang-orang yang berukhuwah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan berhak untuk mendapatkan naungan tersebut. Hal ini sebagaimana digambarkan di dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah Subhanahu wa taala yaqulu yaumal qiyamah, ainal mutahabbuna bi jalali, al yauma udhilluhum fi dhilli, yauma la dhilla illa dhilli. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, ainal mutahabbuna bijalali, manakah orang yang saling mencintai? Manakah orang-orang yang saling mencintai karena kemuliaanku? Al yauma udhilluhum fi dhilli, yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari itu aku menaungi mereka di dalam naunganku. Hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Ini keutamaan bagi orang yang merekatkan ukhuwah, persaudaraan dengan dasar saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang yang akan mendapatkan keutamaan kelak di hari kiamat. Dan kalau kita memperhatikan hadis-hadis yang lain, gambaran hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Masing-masing orang memperhatikan keadaan dirinya. Di saat itulah ada naungan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada hamba-hambanya yang saat di dunia ia saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada hari kiamat tersebut tidak ada naungan kecuali hanya ada naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, berukhwah, bersaudara, fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia berhak untuk mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh wa dhakara minhu, kemudian disebutkan salah satunya, ada 7 golongan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. 7 golongan tersebut, satu di antaranya disebutkan di sini, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu karena Allah, dan keduanya berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. 2 orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu dari keutamaan orang yang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, merekatkan ukhuwah sehingga ia akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan lainnya bagi orang yang saling mencintai dan dengan saling mencintai ini terjalin ukhuwah, persaudaraan, sebagaimana diungkapkan dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Allah subhanahu wa ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadhilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecintaannya, akan memberikan kasih sayangnya, cinta kasihnya kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Siapa mereka? Yaitu lil mutahabbina fiyya, orang yang saling mencintai karena Allah. Orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ada relasi bisnis, bukan karena ada unsur nasab, bukan karena ada unsur kesamaan daerah atau yang lainnya. Tetapi benar-benar ia wujudkan ukhuwah itu karena dilandasi oleh cinta. Cinta ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang diantaranya akan mendapatkan kasih sayang, mendapatkan cinta kasih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantaranya lagi adalah al-mutajalisina fiyya, orang-orang yang bermajlis. Saling bermajlis karena Allah subhanahu wa ta'ala, duduk bersama. Duduk bersama. Sebagaimana para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid, duduk bersama. Para sahabat bertanya tentang permasalahan-permasalahan, entah masalahan yang menyangkut urusan mereka ataupun permasalahan-permasalahan bertanya tentang masalah agama. Duduk. Saling bermajlis yang semuanya dilandasi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang-orang yang saling mengorbankan, saling menolong, memberikan pengorbanan untuk membantu, menolong saudaranya. Itu pun termasuk dari orang-orang yang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutabadhilina fiyya. Dan di dalam hadis ini disebutkan wal mutazawirina fiyya, orang-orang yang saling berkunjung, berziarah. Maka mereka adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan cinta kasih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wujud atau gambaran yang lebih jelas, sebagaimana diungkapkan di dalam hadis Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, inna rajula zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Sesungguhnya ada seorang laki-laki, ia mengunjungi saudaranya yang berada di tempat lain. Yang berada di tempat lain. Di kampung yang lain. Fa'ar sadallahu subhanahu wa ta'ala ala madrajatih malakan. Maka ketika laki-laki ini tengah menempuh perjalanan, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk menemui laki-laki yang akan mengunjungi saudaranya ini. Di tengah perjalanan, malaikat menemui laki-laki ini. Falamma ata alaihi qal, maka ketika malaikat ini menemui laki-laki tersebut, mendatangi laki-laki tersebut, malaikat bertanya, aina turidu? Apa tujuanmu? Apa yang engkau inginkan? Qala, laki-laki tersebut menyatakan, menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah. Saya ingin mengunjungi saudaraku yang ada di kampung ini. Qala, kemudian malaikat bertanya lagi. Halaka alaihi min ni'matin tarubbuha alaih? Apakah engkau mengunjungi saudaramu itu karena ada nikmat yang akan memberikan maslahat bagi dirimu? Sehingga engkau akan mendapatkan nikmat yang dengan nikmat itu engkau akan mendapatkan manfaat, kebaikan. Malaikat bertanya seperti itu. Apa jawab laki-laki itu? Qala, maka jawab laki-laki itu, la, tidak. Maksudnya bahwasanya dia mengunjungi ke tempat saudaranya tersebut bukan karena ada maksud-maksud untuk mendapatkan manfaat atau yang lainnya. La, bukan. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Bukan demikian. Tetapi saya mengunjungi saudaraku tersebut. Anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Sesungguhnya karena dilandasi, saya ini mencintai dia karena Allah Ta'ala. Jadi faktor yang mendorong dia untuk datang ke tempat saudaranya yang berada di tempat yang lain, di daerah lain, dia mendatangi itu bukan karena faktor yang lain, tetapi dorongan itu karena rasa cintanya. Karena ada perasaan cinta di dalam dirinya sehingga ia kemudian terdorong untuk datang ke tempat tersebut. Maka apa yang akan diberikan kepada seorang hamba yang seperti itu? Qala, maka kata malaikat, fa inni rasulullahi ilaik. Sesungguhnya saya ini, kata malaikat, sesungguhnya saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada engkau. Bi anna Allaha qad ahabbaka, untuk memberikan kabar. Bi anna Allaha qad ahabbaka, sesungguhnya memberikan kabar apa? Sesungguhnya Allah telah mencintai dirimu. Kama ahbabtahu fihi, sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Dengan sebab ia mencintai saudaranya, kemudian ia tergerak untuk mengunjungi saudaranya. Dengan sebab ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dia, menyayangi dia, dengan sebab dia mencintai, menyayangi saudaranya. Kita bisa lihat gambaran bagaimana al-mutazawirina fiyya, orang-orang yang saling berkunjung. Orang-orang yang saling berkunjung. Sehingga kemudian dengan sebab itu, berkunjung karena dorongan mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan sebab itu Allah pun mencintai dirinya. Kemudian fadilah lainnya, keutamaan lain dari orang yang saling mencintai, berukhuwah, merekatkan persaudaraan, yaitu annaha sababun litadzawwuqi halawatil iman. Sesungguhnya al-ukhwah, al-mahabbah itu menjadi sebab untuk bisa merasakan manisnya iman. Jadi kalau kita ingin merasakan manisnya iman seperti apa, di antaranya mewujudkan apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana hadis riwayat Ahmad, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yajida halawatal iman falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jal. Barang siapa yang senang dirinya mendapatkan atau dirinya merasakan halawatal iman, manisnya iman, falyuhibbal mar'a, hendaklah ia mencintai saudaranya, la yuhibbuhu, tidaklah ia mencintai saudaranya tersebut, illa lillahi, kecuali karena Allah azza wa jalla. Kalau seseorang ingin merasakan manisnya iman. Dan di dalam hadis yang lain, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara yang akan menjadikan diri seseorang mendapati manisnya iman. Tiga perkara yang akan menjadikan seseorang bisa merasakan manisnya iman. Yaitu ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Kalau ia ingin merasakan manisnya iman, hendaklah ia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan dengan lainnya. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kemudian, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah ia mencintai saudaranya, tidaklah ia mencintai saudaranya tersebut kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang ketiga, wa ayyakroha ayya'uda fil kufri kama yakrohu ayyukzafa finnar. Ia membenci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia tidak suka, sebagaimana ia membenci kalau ia dilemparkan ke dalam neraka. Syahid daripada hadis ini, tiga perkara yang akan menjadikan seseorang itu merasakan lezatnya, manisnya iman. Tiga perkara, satu di antara perkara tersebut adalah mencintai saudaranya, tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Syahid daripada hadis ini di dalam pembahasan kita adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai saudaranya, tidaklah ia mencintai saudaranya tersebut kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang disebutkan tadi, yaitu manisnya iman. Keutamaan lainnya bagi orang yang berupaya untuk mewujudkan ukhuwah, annal mutahabina fillah anna al-mutahabbina fillahi lahum manabiru min nurin yajlisuna 'alayha yawmal qiyamah. Sesungguhnya orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar yang berasal atau yang terbuat dari cahaya. Mereka duduk-duduk di atas mimbar tersebut pada hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah subhanahu wa ta'ala, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Hadis riwayat Ahmad. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah taala berfirman, "Al-mutahabuna fi jalali," orang yang saling mencintai karena kemuliaanku, "lahum manabiru min nurin," maka mereka berhak mendapatkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada. Para nabi dan orang-orang yang mati syahid, an-nabiyuna wasyuhada, para nabi dan orang-orang yang mati syahid, merasa ghibtah itu merasa ingin memiliki. Berbeda dengan hasad. Hasad, dia cemburu, ingin, tapi dia ingin supaya nikmat yang ada pada orang lain itu hancur, lenyap. Itu hasad. Tapi kalau ghibtah, dia ingin seperti itu, ingin mendapatkan seperti itu. Tapi orang yang mendapatkan seperti itu tidak hilang nikmatnya. Nah, para nabi dan para syuhada menginginkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya itu. Yang mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya tersebut diberikan kepada orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat. Ini keutamaan Allah berikan kepada orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain disebutkan, wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala, hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah subhanahu wa ta'ala, huqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajib mendapatkan kasih sayangku, lil mutahabbina fiyya, bagi orang yang saling mencintai karena Allah, wa huqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya, dan wajib untuk mendapatkan kasih sayangku bagi orang yang saling menghubungkan tali persaudaraan karena aku. Wa huqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya, dan wajib mendapatkan kasih sayangku, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang saling menasehati. Wa huqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya, dan wajib mendapatkan kasih sayangku, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang saling berkunjung, saling mengunjungi karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huqqat mahabbati lil mutabadhilina fiyya, dan wajib mendapatkan kasih sayangku, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang saling mau berkorban, membantu satu dengan lainnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutahabbuna fiyya ala manabir min nurin. Dan orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia berhak atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ia berada di atas mimbar-mimbar cahaya tersebut. Yaghbituhumun nabiyuna wasiddiquna wasyuhada. Para nabi, para as-siddiqun, orang-orang yang jujur keimanannya, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, merasa ghibtoh, merasa ingin sekali mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya tersebut. Dan mimbar-mimbar cahaya, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya tersebut, Allah berikan kepada orang-orang yang saling mencintai karenanya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan lainnya, yaitu bahwasannya orang yang saling mencintai nanti akan dikumpulkan bersama orang yang mencintainya. Annal mar'a yuhsyaru ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang itu yuhsyaru ma'a man ahabba, akan dikumpulkan bersama orang yang saling mencintai. Digambarkan di dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anissa'ah, tentang hari kiamat. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Faqala, matas sa'ah? Laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matas sa'ah? Kapan terjadinya hari kiamat itu? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya balik. Apa pertanyaannya? Wa ma'adatta laha? Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Qala, maka laki-laki itu menjawab, la syai'. La syai, tidak ada yang sudah disiapkan. Illa, kecuali, anni uhibbullaha wa rasulahu. Kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang disiapkan apapun untuk menghadapi hari kiamat kecuali. Kecuali apa? Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Kecuali itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Qala Anas, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini menyatakan, fama farahna bisyai'in atau farihna bisyai'in, fama farahna bisyai'in farahana biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kegembiraan sedikit pun pada kami, kegembiraan dengan perkataan Nabi, kecuali kegembiraan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kegembiraan yang didapatkan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Qala Anas, maka dengan ucapan itu, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fa anna uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakr, dan saya mencintai Abu Bakar. Wa Umar, dan saya mencintai Umar. Wa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap, aku mengharapkan aku akan bersama mereka. Bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar. Bihubbi iyahum, karena cintaku kepada mereka. Nah, ini harapan dari perawi hadis ini, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika mendengar penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Maka kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, saya mencintai Nabi, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar. Apa sebabnya? Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu ingin dikumpulkan, ingin disatukan bersama orang-orang yang dicintainya. Pada hari akhirat nanti, di akhirat nanti. Dari kisah ini menunjukkan bahwasannya landasan mahabbah, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, cinta terhadap seorang muslim, cinta terhadap seorang yang beriman karena Allah subhanahu wa ta'ala, akan menjadi sebab ia dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Al-mar'u ma'a man ahabba. Di dalam hadis yang lain disebutkan demikian. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Ini keutamaan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada hamba-hambanya yang benar-benar mewujudkan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kecintaan seseorang terhadap saudara-saudaranya itu akan tampak dari perilakunya, akan tampak dari tutur katanya, akan tampak dari sikap-sikap yang diperlihatkannya. Itu zahirnya. Zahirnya akan tampak seperti itu. Maka di antara sebab seseorang kemudian mendapatkan ataupun mendapatkan kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu salah satunya adalah karena ia mencintai saudaranya. Dan bagaimana membangun cinta itu sehingga tumbuh di dalam dirinya, di antara sebabnya adalah disebutkan dalam hadis, ifsa'us salam, yaitu menebarkan salam. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idh fa'altumuhu tahababtum, afsus salama bainakum. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah akan beriman. Makna tidaklah akan beriman, maknanya la yakmulul imanaku, tidak sempurna iman kalian. Jadi tidaklah beriman kalian, maksudnya tidaklah sempurna iman kalian, hatta tahabbu, sehingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in, idza fa'altumuhu tahabbatum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu, apabila kalian mengamalkannya, apabila kalian mengerjakannya, tahabbatum, kalian akan saling mencintai. Apa itu? Kata Nabi SAW, afsus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Ini salah satu cara menumbuhkan rasa cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Selain ada hadis-hadis yang lainnya, seperti misalnya saling memberi tahabu, saling memberilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai, dan banyak perkara-perkara lainnya yang akan menumbuhkan rasa cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwafiddin a'azakumullah, ini beberapa di antara keutamaan seseorang yang merajut ukhuwah persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja kita berharap bahwasannya kita ingin digolongkan atau dikelompokkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam golongan kelompok orang-orang yang merekatkan ukhuwah, merekatkan kasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian, apa yang kita harapkan dari keadaan diri kita adalah sesuatu yang baik. Karena sesungguhnya al-ukhwah persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebagaimana tadi disebutkan adalah merupakan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang tadi telah dijelaskan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk senantiasa bisa mengamalkan ilmu yang kita peroleh, ilmu yang sudah kita dapatkan, bisa kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan pentingnya kita merekatkan ukhuwah. Tentu saja banyak unsur-unsur, banyak perkara-perkara lainnya yang akan menjadikan ukhuwah itu bisa tumbuh dengan baik. Tetapi bisa juga dengan sebab perkara-perkara lain yang tentu saja negatif akan menjadikan ukhuwah itu menurun atau bahkan mungkin porak-poranda. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Na'udzubillah. Kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyatukan hati-hati kita, dan kita berharap bahwasannya kita tetap senantiasa berada di dalam garis yang telah Allah dan Rasul tentukan untuk kita. Artinya bahwasannya kita berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kita senantiasa berupaya untuk menjadi orang-orang yang senantiasa patuh taat kepada apa yang dinyatakan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniai kita semua sikap istiqamah di atas al-haq, di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita digolongkan dalam kelompok orang-orang yang husnul khatimah. Orang-orang yang mengakhiri kehidupan ini dalam keadaan yang baik. yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.